apa kau lakukan? Mendustakan cintamu. Sungguh ku tak percaya kau melakukan itu padaku. Mengapa kau tak pernah jujur kepadaku? Mengapa kau tak pernah terbuka untukku? Cintaku tulus padamu. Mengapa kau ragu? Buang saja.